yang lalu sayang, biar akan berlalu. Jangan bikin katong pun cinta tak ganggu. Sepikir yang ada lo katong dua bersatu, duduk berseni di bawah tenda biru. Sayang ini cinta yang pun gejolak, tiba-tiba saja beta rindu se, sampai beta ada di sini dulu tunggu se, kalau selewat cukup beta lihat se. Sangka kalau katong